sampai di mana batasan jenggot? Nah, jenggotnya mulai dari ini tulang pipi, ya, yang di bawah telinga ini. Nah, terus ke bawah. Ini semuanya termasuk jenggot. Terus ke bawah, termasuk yang di bawah bibir. Nah, kemudian yang di bahagian atau bahagian bawah dagu, ini semuanya termasuk jenggot. Berselisih para ulama, apakah bahagian leher kalau ditumbuhi juga termasuk jenggot? Sebagian para ulama menganggap bahwa itu bukan bahagian dari lihya, bukan bahagian dari jenggot. Wallahu ta'ala a'lam.